dipisahkan ku Allah mah minyak jeung cai mah moal ngahiji. Maka saya ambil tadi analogi, hayu wes emas asup ka WC, emas lain. Nya geus dakwah saya mah jorok jeung PSK, jeung budak jalanan, jeung nu marake datang we saya mah asup ka penisian. Heh. Kadinya jeung kru bising maot di dinya fitnah. Wah diriung ku nu kararitu. Wudu we urang mah ku cai haneut nu aya di dinya. Ambarkeun sajadah, nuker mabok ge bubar. Nah, salat cenah ieu mah riweuh deui. Hay we da mayar ce urang teh. Hayang we salat di dieu, daya ge bumi Allah betul enggak? Tak saya mah kesaritem salat di Darut Taubah, terus keliling-keliling sana tawaf. Astagfirullahaladzim. Sugan we hiji mang sama seperti kota Madinah tuh. Eh, da ada yang mungkin betul kata ibu tadi. YM, da ada yang enggak mungkin. Emang Mekah dulu gimana? Wow, tempatnya orang jahiliyah sampai tawaf saja enggak pakai baju dengan jasa seorang yatim. Bawa yatim ke Saritem, doakeun sing rubah ya tempat. Pernah tuh berhenti 3 bulan tahun berapa? Karena saya serang bukan dengan arogansi. Dibebas-bebaskeun saware, tuli orang sarolat di jero ruangan. Pabeja-beja tuh riweuh sieuneun kumaot mah di dinya ge. Itu muka baju orang sukrul wudu ngan kudu kanel wuduna da geus di jero mah antara iya dan tidaknya. Tak kabarudak jang, mau duitnya dua kali. Hiji di masjid, hiji duit sorangan, bising nggak goda, cerita. Tong pakai duit masjid. Ah, si Ustaz mah heureuy wae. Nya. Part of solution, jangan jadi part of problem. Jadi bagian dari penyelesaian. Ulah nyieun masalah, tapi itu tanggung jawab. Nanaon haram, nanaon bid'ah. Eh, apa kabar? Hei, hai Rasul gitu tuh. Rasul mah orang kencing di masjid aja dibiarin. Tapi kan akhirnya masuk Islam, gara-gara humble Rasul. Usapan, doakeun, ya. Tenang ya, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut.